Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fikhil Asma'il Husna. An-na'u tsani al-wilayatul khassah wa tawallil khass. Wa hadha aktsaru ma yaridu fil Qur'anil Karim fi sunnati wa fi sunnati an-nabawiyyah. Wa hiya wilayatun 'azimatun wa tawallin karimun. اختص الله به عباده المؤمنين وخصبه المطيعين وأولياءه المتقين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال المصنف الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه في قل الأسماء الحسنى الولي المولى Nama Allah Al-Wali dan nama Allah Al-Maula. Pada kesempatan yang lampau kita telah jelaskan bahwasanya kata-kata Al-Wali dan Al-Maula dari kata-kata waliyayali yang bisa bermakna yang menolong, yang membantu, yang memelihara, yang menjaga. Al-Wali dia yang memelihara, menjaga, membantu, memperkokoh, memperkuat. Al-Maula tempat meminta agar ya diturunkan bantuan, pertolongan, pemeliharaan dan semacamnya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Allah itu namanya Al-Wali dan Al-Maula. Maka dari kata-kata wali ini muncullah kata-kata wilayah. Wilayah dalam bahasa Arab tak sama dengan wilayah dalam bahasa Indonesia. Wilayah dalam bahasa Indonesia artinya adalah daerah, tempat. Adapun wilayah dalam bahasa Arab maknanya adalah ya, pertolongan, bantuan, pemeliharaan, penjagaan dan semacamnya. Dan adapun wilayatullah, ya, Allah ketika dia menjadi wali bagi hamba-hambanya memiliki dua makna. Pertama namanya wilayatun ammah, wilayah ammah, ya, yang telah terjelaskan pada kesempatan silam bahwasanya Allah lah yang membantu seluruh makhluk, mukmin, kafir, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk lain, langit, bumi, semuanya ya di bawah perwalian Allah. Dalam pengertian Allah yang membantu seluruhnya untuk dapat ya menjalankan aktivitasnya, ya inilah namanya wilayah ammah. Allah berikan kepada mereka segala sesuatu perangkat agar mereka dapat eksis, ya, melanjutkan misi mereka masing-masing. Seluruhnya masuk ke dalam wilayah ammah. Binatang-binatang, burung-burung dengan segala macam jenisnya, unggas-unggas, serangga-serangga, semuanya dapat wilayah Allah secara umum. Maknanya pertolongan Allah, bantuan Allah, ya, penjagaan Allah, rezeki Allah berikan kepada mereka, ketentuan Allah kepada seluruh makhluk ini, ya, namanya wilayah ammah. Adapun yang kedua namanya an-naw'u tsani al-wilayatul khassah, perwalian yang khusus, wat-tawallil khass, pertolongan yang khusus. Wa hadha aktsaru ma yaridu fil Qur'anil Karim wa fi sunnatin nabawiyyah. Dan ini banyak sekali ya terdapat dalam Quran dan dalam sunnah. Wahia wilayatun azimatun wa tawallin karim, dan dia adalah perwalian yang agung, ya, perwalian yang mulia, maksudnya bantuan yang mulia, pertolongan yang mulia, penjagaan yang mulia. Ikhtassallahu bihi ibadahul mu'minin, ya Allah khususkan perwalian ini kepada hamba-hambanya yang beriman. Wahizbahul muti'in, ya, kepada hamba-hambanya ya yang taat. Wa awliya'il muttaqin, kepada wali-walinya yang bertakwa. Maka perwalian yang kedua ini tak diberikan kepada orang-orang kafir, hanya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat, yang bertakwa, dalam pengertian bantuan, pertolongan, pemeliharaan, penjagaan. Ya, inilah makna wilayah am, wilayah khasah, perwalian yang khusus. Kira-kira paham yang Anda maksudkan? Bahasa ini bisa dipaham, ditangkap, karena kadang menerjemah bahasa Arab sulit, harus dijelaskan banyak hal. Ngerti makna wilayah khasah? Ngerti ya? Bahasa, mungkin bahasa Indonesia masih ini, belum bahasa Arab ini. Naam, tafadhal. وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين وتوفيقهم بالتربية على الإيمان والبعد عن سبل الضلال والخسران. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ya. Apa makna wilayah khas ini? Jelaskan lebih rinci lagi makna-maknanya. وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين. Perwalian khusus ini konsekuensinya melahirkan inayatahu, yakni perhatian Allah Subhanahu wa taala, waludfahu dan kelembutannya kepada hamba-hambanya yang beriman, wa taufiqahum bitarbiyati al-iman. Wilayah khasa ini bermakna Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka, memberikan kepada mereka taufik untuk beriman. Ya, wal bu'di an sabilil dhalal. Allah beri mereka taufik untuk jauh dari segala macam jalan-jalan kesesatan. Wal khusran dan kerugian. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam hal ini, dalam hal perwalian khusus, bermakna Allah memperhatikan hamba-hambanya yang memberi mereka taufik hidayah untuk beriman. Ya, Allah waliyul ladina amanu. Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman. Perwalian yang khusus konsekuensinya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Karena dia wali mereka, maka dia Allah mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat, berbagai macam kegelapan, kepada cahaya. Kegelapan itu ada dua, ada kegelapan hissi, ada kegelapan maknawi. Sebagaimana cahaya pun ada dua, ada cahaya hissi, ada cahaya maknawi. Yang sekarang kita berada padanya ini, antum bisa baca padahal masih gelap di luar, cahaya ini namanya cahaya hissi. Kegelapan yang di luar itu namanya kegelapan hissi. Ada cahaya maknawi dan ada pula kegelapan maknawi. Cahaya maknawi adalah cahaya Allah SWT bersihkan di hati orang-orang beriman, yang dengan cahaya ini dia mengenal jalan yang lurus. Cahaya itulah cahaya iman, cahaya taufik, cahaya hidayah, cahaya inayah. Dan kita meminta setiap pagi ketika mau keluar masjid agar Allah berikan kepada kita cahaya. Ya kan? Ketika doa kita mau pergi ke masjid, Allah maj'al fi qalbi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran dan seterusnya. Cahaya yang diminta ini bukan cahaya hissi. Kalau cahaya hissi ini gampang, tinggal beli senter. Tinggal senter depan, senter kanan, senter kiri, senter belakang, selesai. Cahaya hissi ini orang kafir juga bisa. Malam hari mereka jalan pakai lampu cahaya. Bukan ini yang Allah maksudkan, tapi makna maknawi, cahaya yang abstrak. Itu cahaya iman, yang dengan iman ini dia mengetahui jalan yang benar, mengetahui Tuhan yang hak, mengetahui jalan yang sesat, mengetahui Tuhan-Tuhan yang batil. Demikian juga kegelapan. Ya, kegelapan itu ada dua, ada hissi itu yang di luar. Kalau dimatikan lampu di masjid ini, semua kita tak bisa lagi baca, kecuali yang pakai handphone, pakai iPad, karena ada cahaya di iPadnya. Ini cahaya namanya cahaya hissi. Ini cahaya hissi dan ini kegelapan hissi. Dan dimaksudkan dengan kegelapan di sini adalah kegelapan maknawi. Dan kegelapan maknawi itu ada dua sebabnya. Pertama, kegelapan syahwat. Syahwat itu gelap. Maksudnya syahwat yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Itu kegelapan yang menghalangi seorang untuk mendapatkan petunjuk. Syahwat terhadap dunia yang disebutkan Allah dalam Quran Al-Karim, zuyina linnasi hubbus syahwat, dihiasi bagi manusia kecintaan kepada syahwat. Minan nisa, kepada wanita, ya, ini syahwat. Wal banin, anak-anak, wal qanatir al-muqantarah, minal dhahabi wal fiddah, emas dan perak yang banyak, wal khalil musawwamah, kuda-kuda yang tangguh, wal an'am, syahwat kepada sawah dan ladang dan binatang ternak, wal an'am, wal harthi. Ini semuanya syahwat. Jika ditempatkan pada tempat yang hak, tak masalah. Berpahala, bernilai pahala jika disalurkan pada tempatnya, dinikmati pada tempat yang hak. Emas dan perak ditempatkan pada tempatnya, anak dan istri. Ini semua syahwat, kegandrungan, kecenderungan manusia. Tapi jika syahwat ini menyalah istri orang yang dia garap, harta orang yang diambil, tanah orang yang diserobot, ya, maka inilah yang namanya kegelapan syahwat. Ya. Yang kedua namanya kegelapan syubhat. Ini lebih pelik daripada yang pertama. Kalau kegelapan syahwat, orang itu tahu di dalam kegelapan. Orang yang terjebak dalam berbagai macam syahwat yang haram, tahu dia berdosa. Sesekali hati kecilnya merintih, menyesal. Karena itulah yang dalam kegelapan ini ketika dimasukkan ke dalam penjara KPK, sadar dia. Tak bisa dia, jangan, aku mau menuju surga ini, kenapa dimasukkan ke penjara? Tidak, nyerah dia. Nah, diborgol tangan, borgol saja. Ini syahwat apa? Syahwat. Ini namanya kegelapan syahwat. Orang itu yang mencuri, merampok, dipukuli, ditendang, kadang dibakar. Tahu dia. Dia itu dalam kegelapan syahwat. Tak melawan dia. Tapi yang kedua, pelik. Apa yang kedua tadi? Kegelapan syubhat. Dia kira dia paling terang. Dikira dia bawa lampu 1000 watt menyinari depan, belakang, kiri, kanan. Dia kira semua orang itu dalam kegelapan, padahal dia dalam kegelapan. Ketika kita katakan, hey fulan, ini jalannya, aku bawa senter lebih besar pada sentermu. Jalanmu itu ke neraka, engkau yang ke neraka. Ini namanya kegelapan syubhat. Mereka tak mau ditunjuki. Hey, kau salah jalanmu itu. Ini jalan ke surga. Kau lihat ini jalannya. Manalah? Salah aku itu. Aku sama aku ini ada senter ini, 1000 watt nih. Padahal senter ini mengiring dia ke neraka. Subhanallah. Maka Allah adalah wali bagi orang-orang mukmin. Yukhrijuhum minadh-dhulumat, mengeluarkan mereka dari segala macam kegelapan. Dan kata-kata dhulumat, kegelapan, dengan jamak dhulmatun, mufradnya satu, kegelapan dhulmatun, banyak kegelapan dhulumatun. Adapun cahaya nur, ada jamaknya anwar. Tapi Allah menyebutkan kata-kata kegelapan dengan jamak minadh-dhulumat, dari berbagai macam bentuk kegelapan, ilan nur, kepada satu cahaya. Enak bahasa Arab kan? Enak enggak? Saya Ibrahim enak. Enak ya. Allah waliyul ladzina amanu, Allah dialah wali orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumat, mengeluarkan mereka dari segala macam bentuk kegelapan, kegelapan, kegelapan, kegelapan yang banyak. Yang tak berujung semuanya kegelapan. Intinya syahwat dan syubhat. Ilan nur, dari kegelapan yang banyak kepada cahaya yang satu. Cahaya iman. Cahaya Islam yang tak berbilang. Inilah dia makna wali, memberi mereka taufik, inayah, perhatian, kelembutan, digiringlah mereka untuk keluar daripada segala macam cahaya, daripada segala macam bentuk kegelapan-kegelapan syahwat dan syubhat kepada ya cahaya iman. Walladzina kafaru, sebaliknya adapun orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah at-taghut. At-taghut dalam bahasa Arab dari kata-kata tagha, ya bahasa Arab tagha maknanya mendidih, melimpah. Kalau andai kata air itu panaskan, air itu mendidih, meluap-luap, melumpah, nimpah keluar, kita sebutkan dalam bahasa Arab tagal ma'u, air melimpah-limpah. Dan kata-kata tagha at-tughyan adalah merupakan kalimat yang menunjukkan berlebih, melampaui batas. Maka air melimpah itu ketika mendidih karena dia melampaui batas daripada wadahnya. Adapun dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dengan tagha ini, ya, darinya lah kata-kata taghut, segala sesuatu yang melewati batas. Maka taghut kata Ibnu Qayyim, kullu ma tajawaza bil had al-'abdu haddah, segala sesuatu yang dilampaui hamba, ya, baik berupa Tuhan yang dia anggap Tuhan, yang dia sembah, yang dia berlebih-lebihan dalam menghinakan diri kepadanya, mengagungkannya, padahal dia Tuhan yang batil, atau pemimpin, ini semua bisa bermakna taghut. Pemimpin yang dia ikut dalam segala hal, ini taghut. Dan al-imam Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menukilkan Muqayyim menunjukkan kepada kita taghut itu banyak. Ya, ra'isut taghut iblis. Iblis itu yang melampaui batas sebagai hamba, ingin dia menjadi Tuhan, tak mau tunduk kepada Tuhan. Jadi iblis itu dialah dedengkotnya taghut. Tak ada yang lebih tinggi pangkat taghutnya selain iblis. Dia jenderal taghut bintang 4. Kemudian yang kedua masuk ke dalam jenis taghut adalah ya man da'an nasa ila ibadatih, yang menyuruh orang menyembahnya. Fir'aun itu taghut bintang 3. Yang ketiga ya man radhiya bi ibadatih, yang rela disembah. Dia tak seru orang menyembahnya tapi dia rela disembah. Dicium-cium orang, kakinya sujud, dia rela. Dia tak bilang sembah saya, tapi dia rela. Orang rukuk kepadanya, dia rela. Ini taghut bintang berapa nih? Bintang 2. Kemudian setiap tukang sihir, tukang tenung, tukang santet, itu taghut, melampaui batas sebagai hamba, sok mengetahui perkara gaib dan semacamnya. Taghut bintang berapa? Nah, bintang 1. Di bawah taghut bintang 1 ini setiap yang mengatakan hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini hukumnya lebih utama daripada hukum Allah, ini taghut di bawah bintang 1 tadi. Kalau dibuat secara hierarki, semuanya taghut. Maka siapa wali bagi orang-orang kafir? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru," dan adapun orang-orang kafir, "auliya'uhum taghut," wali-wali mereka, penolong mereka, pemerhati mereka, pembisik mereka, pengkuat mereka, siapa? Taghut. Syaitan yang membisiki mereka, iblis dan bala tentaranya. Subhanallah. Taghut ini apa konsekuensi menjadikan wali-wali selain Allah SWT berupa taghut ini? Apa konsekuensi bagi hamba, bagi manusia? Yukhrijunahum minan nur. Maka taghut-taghut ini akan mengeluarkan mereka dari cahaya yang satu tadi, cahaya iman, cahaya petunjuk Allah, ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari ya cahaya ini kepada kegelapan. Yukhrijunahum minan nur, mengeluarkan mereka daripada cahaya iman, cahaya Islam, ila dhulumat, kepada berbagai macam kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah semuanya ya penghuni neraka. Yang disesatkan dan yang menyesatkan semuanya penghuni neraka. Nanti ketika di neraka, yang disesatkan protes, Ya Tuhan, jadikanlah mereka di bawah kami, biar kami injak-injak mereka. Ya Tuhan, berilah mereka ganjaran azab berlipat-lipat karena mereka sesatkan kami. Kata Allah, likullin dhifun, semua kulipat gandakan. Ya, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi ini makna wali yang pertama. Allah maknanya wali bagi orang-orang mukmin, memperhatikan mereka, membimbing mereka, mentarbiah mereka untuk senantiasa beriman, menambah iman mereka, ya, menunjukkan mereka kepada cahaya iman. Ini makna yang pertama. Naam. Wa taqtadi ghufrana dunubihim wa rahmatahum. Qala ta'ala, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Yang kedua, makna wali, perwalian secara khusus, wilayah khasah, taqtadi ghufrana dunubihim. Konsekuensinya melahirkan, ya, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Ya. Wa rahmatahum. Konsekuensi Allah menjadi wali bagi orang-orang mukmin, Allah mengampuni mereka, Allah merahmati mereka. Kalau kita salah, segera nyesal, ya Allah, aku tobat engkau Tuhanku, Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni kita, Allah rahmati kita, diberi petunjuk taufik untuk tobat segera dari kesalahan. Diberinya kita tangguh, tak langsung dihukumnya tatkala kita salah. Allahu Akbar. Ini ketika kita menjadi hamba-hamba Allah, ketika Allah menjadi wali kita. Firman Allah dalam kitabnya, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 155, anta waliyuna, ya Tuhan, engkaulah wali kami. Faghfir lana warhamna, ampunkanlah kami, rahmati kami. Wa anta khairul ghafirin, sungguhnya engkaulah sebaik-baik Tuhan yang maha pengampun. Allahu Akbar. Adapun syaitan, adapun tagut, takkan mungkin merahmati, ya, yang di bawah perwalian mereka. Mustahil, karena mereka tak punya rahmat. Ya, takkan pula mengampuni yang di bawah perwalian mereka, karena mereka tak punya ampunan. Yang ada, mereka akan menggiring seluruh yang di bawah perwalian mereka ke dalam azab. Naam. Wa taqtadi at-ta'yid wan nasr 'ala al-a'da. Qala ta'ala, anta maulana fansurna 'ala al-qaumil kafirin. Akmil. Wa qala ta'ala, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Kamil. Wa lamma qala Abu Sufyan yawma ghazwati Uhudin, lana al-'izza wa la 'izza lakum. Qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam lis-sahaba, ajibuhu. Qalu ma naqul? Qala qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Wa taqtadi at-ta'yid wan nasr 'ala al-a'da'. Konsekuensi Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman, Allah senantiasa membantu mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Kira-kira, ya, musuh itu bukan hanya dalam peperangan saja ada musuh. Tiap hari kita ini sedang berperang nih, antara diri kita dan antara musuh-musuh kita. Di luar diri kita ini banyak musuh, syaitan dan bala tentaranya. Musuh nih. Maka makna Allah wali bagi orang-orang beriman, Allah membantu mereka, memperkuat mereka, menolong mereka atas musuh-musuhnya. Setiap hari kita tolong Allah SWT untuk menguasai musuh kita. Kalau tak bisa kita kuasai tadi pagi, tak sholat kita disabilun aja nih. Ya, Allah bantu kita. Hei kawan, bangun. Bangunlah kita jam 4, setengah 4. Bangun, kerjakan sholat 2 rakaat tambah 1, 3 rakaat dengan witir 5, 7. Bangun, berzikir kau kepada Tuhanmu, ringankan langkahmu. Mudah semua kita. Pacu motor, alhamdulillah tak mogok motor, Allah mudahkan. Pacu mobil, yang dekat-dekat sini dipacunya kedua kakinya. Sampai ini semuanya adalah merupakan efek daripada Allah sebagai wali kita. Banyak tak Allah beri bantuan tuh. Mengangkat beban berat 1 ton sanggup. Ya, Sultan pakai inilah. Pakai keren. 200 kilo sanggup, ngangkat selimut dikit aja tak bisa. Ya, azan as-salatu khairum minan naum, tariknya selimut, tak sanggup ngangkat selimut. Allah kalahkan dia terhadap musuhnya. Tiap malam iblis itu ngencingi orang kalau dia tak berzikir kepada Allah SWT, sehingga tak bisa bangun, diikatnya dengan banyak ikatan. Kalah dengan iblis. Antum semua selamat alhamdulillah dengan taufik Allah, bantuan Allah, karena wali kita Allah. Tanpa dia, apa yang bisa kita buat? Nah, tak bisa apapun kita dalam perkara kebaikan ini. Banyak orang rumahnya samping masjid, tapi tidak Allah bantu mengalahkan musuh syaitannya, mengalahkan nafsunya, syahwatnya, kelalaiannya, kelengahannya. Samping masjid rumahnya, awak jauh masjid dari Sabilun Najah, 5 kilo sampai kemari. Dengan taufik Allah, ana lebih dekat 5 kilo terdekat. Ada yang dari Batam Center lagi, berapa kilo lebih dari sana, Piayu. Subhanallah, ini semua dengan taufik Allah, karena Allah wali kita, maula kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah berfirman, anta maulana, ya Allah, engkau lah maula kami, tempat kami meminta pertolongan, perlindungan, penjagaan. Fansurna alal qawmil kafirin, bantu kami memenangkan musuh-musuh kami. Ustaz, kok negeri-negeri Islam itu banyak kalah dengan orang-orang kufar? Jawabannya, Allah meninggalkan mereka. Kenapa mereka ditinggalkan? Karena mereka meninggalkan Allah. Itu aja jawabannya. Kalau andai kata Allah wali mereka, selesai. Lihatlah perang dalam sejarah yang paling dahsyat itu, perang Mu'tah, 3.000 melawan 200.000. Allah menjadi wali bagi Khalid bin Walid dan kaum muslimin, menang mereka. Dan perang Mu'tah, subhanallah, dan dalam banyak sejarah ketika Allah menjadi wali orang-orang beriman, Allah bantu mereka dengan jumlah yang sedikit memenangkan musuh-musuh mereka yang banyak. Kenapa kita ini sekarang kalah? Jawabannya tadi, karena Allah meninggalkan perwaliannya kepada mereka, karena mereka meninggalkan Allah. Tatkala mereka melupakan Allah, Allah lupakan mereka. Itulah jawabannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala kita lupakan Allah, pastikan Allah meninggalkan kita. Dia beri juga kita rezeki sebagaimana dia beri kepada orang kafir, tapi tidak ada padanya keberkahan. Subhanallah, rezeki yang membuat orang semakin galau, semakin gila dalam ketamakannya. Subhanallah. Ini makna wali. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya, dalam surat Imran ayat yang 150, balillahu maulakum, tapi Allah jualah maula kalian, wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik penolong. Dalam perang Badar, jumlah kaum muslimin hanyalah 319 orang, 317-an gitulah, melawan 1000 orang kafir. Kalah orang-orang kafir. Mereka lengkap dengan pasukan mereka, dengan kuda-kuda perang mereka, senjata mereka. Kaum muslimin dari jalan dari Madinah ke Badar, satu unta, berdua, bertiga, ganti-gantian. Subhanallah. Bawa barang, bawa manusia, tak kuat unta. Terpaksa satu, nanti jalan tak berapa kilo, naik dia turun, naik kedua. Subhanallah. Mereka hanya punya dua kuda perang. Hanya dua kuda perang pada perang Badar. Sisanya unta. Menang. Kenapa? Jawabannya, Allah wali mereka. Maka kita tanpa Allah lemah kita ini. Kadang-kadang kita lupa Allah, sok kuat kita. Sok kuat, sok kaya, sok cantik, sok ganteng, sok berkuasa. Padahal semuanya hanyalah karena rahmat Allah yang dia berikan kepada kita. Tanpanya apa yang bisa kita buat? Tatkala Abu Sufyan pada peperangan Uhud berkata, mereka merasa menang karena banyak yang terbunuh dari kaum muslimin. Jumlah perang Uhud pun tak sebanding. 700 melawan 3000, mana sebanding? 700 melawan 3000. Itu pun yang 3000, yang 700 ini hanya 70-an orang saja yang tewas sebagai syahid. Mereka mengira mereka sudah menang, padahal satu pun tak dapat mereka terampasan perang. Tak ada satu pun tawanan perang. Pada perang Badar mereka ditawan, 70 orang terbunuh. 70 orang tertawan. Harta rampasan perang dapat. Perang Badar mutlak kaum muslimin menang. Perang Uhud dikira musyrikin mereka kalah. Memang mereka terpukul mundur gara-gara menyisihi apa? Perkataan Rasul. Banyak terbunuh gara-gara menyisihi perkataan Rasul. Tapi mereka tak habis, tak ada yang tertawan. Bahkan ketika Rasulullah SAW, ketika Abu Sufyan ajak, yakni ketika itu kaum Quraisy kembali ke Mekah karena mereka merasa telah menang. Ya, di tengah jalan dibisiki si iblis kepada Abu Sufyan. Orang mereka sudah tinggal, ya, mereka sudah genting di ujung tanduk, kenapa tak akan selesaikan? Balikkan lagi, selesaikan. Kalian lihat dah parah mereka luka-luka. Dia katakan Abu Sufyan, kita balik, kita habisi mereka. Kaum muslimin sudah sampai di kota Madinah. Terdengar berita Abu Sufyan balik, kata Nabi, semua yang ikut perang kembali pakaian perangnya. Yang luka-luka tetap ikut semua. Yang tak ikut perang tak usah ikut. Allahu Akbar. Kita song-song mereka. Nabi berangkat dengan pasukan yang terluka-luka ini. Abu Sufyan mendengar mereka datang, gentar dia. Ditunggu Nabi 3 hari, Abu Sufyan balik ke kota Mekah. Subhanallah. Allah buat takut dalam dadanya. Ini menunjukkan kaum muslimin tidak kalah hakikatnya. Pada perang Uhud, ketika mereka merasa menang, berkatalah Abu Sufyan, lanal uzza wa la uzza lakum. Kami punya berhala uzza, kalian tak punya uzza. Tuhan kaleng-kaleng. Uzza. Maka berkata Nabi kepada sahabat, ajibuhu, jawab dia. Qalu ma naqul, apa yang kami jawab? Katakan, kulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah maula kami, yang membantu kami, kalian tak punya maula. Rawahul Bukhari dalam sahihnya. Ya. Ini makna wali. Bahasanya Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman, bermakna menolong mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Naam. وتقتدي كذلك منة عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من تقتدي كذلك منه وتقتدي كذلك منه عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النيران قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Adapun makna wali berikutnya, وتقتضي كذلك منه عليهم يوم القيامة. Konsekuensi Allah menjadi wali orang-orang beriman yaitu anugerah Allah yang Allah limpahkan kepada mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Apa anugerah tersebut? Bidukhulil jinan, dengan memasuki taman-taman surga. Wan najati minan niran, selamat dari neraka. Allahu Akbar. Di dunia dibantunya kita menyelamatkan diri kita dari musuh-musuh kita. Subhanallah. Sampai kematian datang menjemput kita. Di hari akhirat dialah menjadi wali kita. Ya, yang memberikan kepada kita ganjaran dengan surga. Allahu Akbar. Allah berfirman, lahum darus salami inda rabbihim, sungguh bagi mereka ada negeri yang penuh selamat disiapkan di sisi Tuhan mereka. Negeri apa yang penuh selamat? Di negeri akhirat, selamat daripada segala macam kotoran, negeri dunia ini bukan Darussalam, Darul Bala, negeri penuh bencana. Subhanallah. Darun Nasab, negeri penuh keletihan. Darul Kadar, negeri yang keruh semua kenikmatannya. Ya, ini bukanlah namanya hakikat kehidupan yang hakiki. Kehidupan hakiki tak akan pernah keruh kehidupan itu. Ya, segala macam kenikmatan yang berakhir itu bukanlah kenikmatan, itu kenikmatan yang semu. Maka akhirat selamat daripada segala macam bentuk perkara-perkara yang terdapat di dunia. Di akhirat selamat daripada ketuaan. Di dunia ini sekarang masih kuat-kuat karena kita masih sehat. Subhanallah. Nanti ketika tua umur 80, 90 tahun hilang semua kekuatan. Selamat di akhirat daripada ketuaan. Ya. Semuanya selamat. Selamat daripada penyakit. Kita ini masih dapat jalan ke sana kemari karena sehat. Datang penyakit mendera, tak bisa apa-apa. Darahnya naik, darah tinggi, stroke, macam-macam. Cuci ginjal, tiap minggu cuci ginjal. Orang cuci motor, kawan cuci ginjal. Subhanallah. Negeri yang penuh dengan kotoran di dunia ini. Maka jangan kita ya menjadikan dia sebagai tujuan hidup kita. Ini hanya nyebrang sajanya kita. Negeri yang penuh keselamatan, Darussalam. Subhanallah. Wahwa waliyuhum, dan dialah Allah wali mereka di sana. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka buat di dunia dulu, itulah balasannya. Sabaran mereka, sabar mereka sholat subuh, sabar mereka duduk ngaji walaupun ngantuk-ngantuk, Nabi Ibrahim, sabar mereka. Ya, inilah balasannya. Negeri akhirat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, terus istiqamah dalam ketaatan. Ketika mereka mati nanti, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat, memberikan kepada mereka berita gembira. Allah takhafu, tak perlu kau takut wahai fulan. Nanti ini peristiwa ketika orang mau mati, jika dia adalah hamba-hamba Allah yang beriman, Allah menjadi wali-walinya, nanti ketika akan mati dia sakarat, ketika itulah datanglah malaikat-malaikat turun kepadanya, sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib, malaikat-malaikat menghiburnya. Sakit dah setengah mati, merenggang nyawa, bentar lagi mati kita. Turunlah malaikat-malaikat menghibur. Kala itu keluarga sibuk menangisi kita. Ya anak menjerit, istri menjerit. Subhanallah. Menangis mereka, sedih, mau mati ayahnya. Setelah sebulan lupa mereka dengan ayah mereka. Dilipat arsip ayah, dah bagi-bagi harta. Apa yang namanya kecintaan hakiki keluarga. Hanya sampai di kuburan saja. Syukur-syukur anak ingat tiap saat dengan orang tuanya mendoakannya. Tapi yang menjadi wali bagi orang-orang mukmin yang hakiki itu Allah, akan dia perintahkan malaikat-malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaika, alla takhafu, wahai malaikat-malaikat, katakan kepada mereka, alla takhafu, tak perlu kalian takut. Apa yang akan hadapi ke depan jangan takut. Karena setiap orang takutnya ketika menghadapi kematian, dia tak tahu apa yang terjadi setelah mati. Bagaimana menghadapi malaikat munkar nakir? Bagaimana siksa kubur, azab kubur? Kata malaikat, Allah takhafu, kau jangan takut. Wala tahzanu, kau tak usah sedih dengan dunia yang kau tinggalkan. Tinggalkan saja. Kau jangan takut, anak istrimu ada Tuhan mereka. Ya. Jangan kau takut dengan apa yang akan datang. Jangan kau sedih dengan apa yang telah berlalu. Wa absyiru, sekarang ku berikan kepada engkau berita gembira ini. Bil jannati allati kuntum tu'adun, sungguh telah disiapkan bagimu untuk kalian surga yang dijanjikan. Ini mau mati kita ni, dihibur malaikat sehingga menjadi ringanlah ya sakarat. karena melihat sesuatu yang membuat kita ya kagum akan meringankan penderitaan. Ingat kisah Nabi Yusuf, kenapa mereka tak merasa mengiris tangan perempuan-perempuan itu? Kenapa? Karena betapa indahnya Yusuf membuat mereka lalai, tak terasa lagi sakitnya mereka membelah, yakni menyayat tangan-tangan mereka. Begitu sakitnya sakaratul maut, tapi ketika didatangkan Allah malaikat-malaikat dihibur mereka, maka menjadi ringanlah sakarat. Nampaknya surga yang dijanjikan menjadi ringan sakarat. Tak sabar lagi dia mau cepat-cepat selesai meninggalkan dunia fana ini menuju Allah. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kalian, surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum, kami wali-wali kalian. Maksud kami di sini Allah dan semua malaikat-malaikat yang Allah perintahkan menjadi wali-wali kalian. Ya, fil hayati dunia, baik dalam kehidupan di dunia, dia menjadi wali kita dari segala macam kegelapan syahwat, subuhat, dari segala macam masaib, ulbalaya, bencana, musibah. Wa fil akhirah, kami pula wali-wali kalian di negeri akhirat dengan menghadiahkan mereka kenikmatan surga dan taman-tamannya, bidadari-bidadarinya, makanannya, minumannya. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, dalamnya segala sesuatu yang kalian gandrungi ada. Wa lakum fiha ma tad'un, semua yang kalian inginkan ada. Nuzulan min ghafurin rahim, inilah tempat yang datang daripada Allah, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini konsekuensi perwalian Allah terhadap hamba-hambanya di negeri akhirat. Kajian kita cukupkan sampai di sini, masih belum selesai lagi makna wali secara khusus. Semoga minggu depan selesai ini ya, karena kita tak buru-buru, tak ada ujian, jangan takut. Ya, maka kita enggak sibuk kita ngejar paket, tak ada. Santai aja. Gimana Ustaz nanti kalau anda kata tak selesai kitabnya aku mati? Mati aja kau, tak ada masalah. Yang penting kau mati di atas jalan. Banyak ulama-ulama mati tak selesai kitabnya. Imam Nawawi rahimahullah tak selesai. Kalau selesai kitab luar biasa Al-Majmu', tak selesai. Biasa itu. Yang penting kita niat untuk melanjutkan. Ya. Kajian ingin kita melanjutkan, menuntut ilmu, menimba ilmu sampai kita mati. Apabila tengah jalan tak sampai, tak masalah. Ya, dengan niat Allah akan sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.